Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Haqqah. Mari disampaikan mengenai pemusnahan atau ditimpakannya azab terhadap kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan juga Fir'aun dan yang serupa dengan Fir'aun. Di mana inti daripada keadaan mereka kenapa diazab oleh Allah adalah ketika mereka mendustakan apa yang datang dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Kemudian di sini disampaikan satu lagi mengenai kaumnya Nabi Nuh. Ya, mengenai kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. ثم قال تعالى kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya ketika air sudah mencapai batasnya maka kita angkat kalian untuk naik ke perahu, ya, perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ai zada 'ala al-haddi bi'idznillah wa irtafa'a 'ala al-wujudi. Yaitu air tersebut bertambah di atas yang biasanya dari takaran air tersebut. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menaik sampai menutupi gunung. Kita lihat yang namanya air yang ada di lautan, yang ada di sungai, yang ada di mata air. Nah, semuanya itu Allah tambah di atas batasannya dan akhirnya terus meninggi sampai menutupi gunung-gunung yang ada di dunia ini. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu, berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, taghal ma katura, yaitu air sudah mulai banyak. وذلك بسبب دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه حين كذبوه وخالفوه. Hal itu disebabkan dikabulkannya doa Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah supaya mengazab kaumnya ketika kaumnya mendustakan dakwahnya Nabi Nuh, menyelisihi Nabi Nuh. Beliau berdakwah kepada mereka 950 tahun, begitu bersabar, luar biasa sabarnya. Tetapi kesabaran beliau masih kalah dengan kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga yang namanya kesabaran itu bukan hanya ditakar dengan lama tidaknya ujian, tetapi kualitas dari kesabaran tersebut. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Tapi siapakah yang paling ulul azmi minar rusul, yang paling bersabar? Nabi Nuh bersabar, sangat luar biasa bersabarnya. Tapi Nabi Muhammad lebih bersabar lagi. Sehingga bersabar itu kualitasnya dan akhirnya. Dia bersabar di atas sesuatu dan dia berakhir dengan kesabaran. Jika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ketika pada batasnya, maka para nabi tersebut berdoa kepada Allah untuk mengazab kaumnya. Dan itu pun setelah luar biasa penentangan mereka. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad, doanya Nabi Muhammad justru meminta jangan sampai kaumnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad jangan sampai diazab secara merata. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pendek, tetapi apabila kita bertakwa, beriman, beramal saleh, maka akan melebihi amalan daripada orang-orang terdahulu kita. Di mana mereka kaumnya Nabi Nuh? Mereka mendustakan Nabi Nuh, bahkan menganggap Nabi Nuh itu majnun, gila. Dan ucapan gila justru muncul awal pertama kali itu dari istri beliau. Karena kaumnya tidak ada yang menganggap Nabi Nuh gila awalnya. Tetapi ketika istrinya mengatakan bahwasanya suaminya gila, akhirnya diikuti oleh seluruh kaumnya ketika itu. Allahul musta'an. Fa'abadu ghairallahi fastajaballahu lahu. Mereka pun beribadah kepada selain Allah, maka Allah pun kabulkan doanya Nabi Nuh untuk mengazab mereka. Wa amma ahlal ardi bitufan, dan azab tersebut menyerang seluruh daripada penduduk bumi, menimpa dari seluruh penduduk bumi. Bitufan, dengan adanya tufan. Tufan itu adalah banjir bandang yang sangat besar. Ya, kalau kita mungkin tufan biasanya angin topan gitu ya. Tapi tufan kalau bahasa Arab kita terjemahkan itu adalah banjir yang sangat besar. Itu tufan. Ya. Illa man kana ma'a Nuhin fis safinati. Ya. Yang selamat hanyalah orang-orang yang mau bersama dengan Nabi Nuh di dalam perahunya. Fannasu kulluhum min salalati Nuhin wa dzurriyyatihi. Dan manusia sekarang ini seluruhnya adalah dari keturunan Nabi Nuh dan keturunan dari keturunan Nabi Nuh. Mari sudah kita terangkan ya, anaknya Nabi Nuh yang selamat artinya yang memiliki keturunan itu Sam, Ham dan Yafis. Adapun 70 pengikut Nabi Nuh secara nasab mereka terputus. Ya, secara nasab mereka terputus. Yang nasab yang bersambung itu dari 3 putranya Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Banu Nuh yang merupakan putra-putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Sam Abul Arab. Sam ini moyangnya orang Arab. Ya, orang Bani Israel, orang-orang Eropa sana, ya. Kemudian Ham adalah Abu Ifriqa, moyangnya orang-orang Afrika, ya, yang ada di benua Afrika, yang berkulit hitam. Kemudian Yafis adalah moyangnya kita, ya, moyangnya orang-orang Asia, yang bertubuh pendek, sipit, berkulit merah atau sawo mateng atau kuning. Itu dari Yafis, ya. Dari Yafis itu keturunan berapanya? Itu ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini dari keturunan Yafis. Jadi Yafis punya anak. Kenomor 5-nya kalau tidak salah, 6 itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dari keturunan Ya'juj wa Ma'juj lahir ya jutaan manusia yang merusak, ya, yang jahat. Rupanya satu garis keturunan, ya, satu garis keturunan dari keturunan Yafiz ibn Nuh alaihi wassalam. Adapun cerita daripada apa namanya orang-orang Bani Israel terkadang menambahkan cerita-cerita yang kita tidak bisa langsung mendustakan, tapi tidak bisa langsung kita percaya. Kalau ada pertentangannya kita ingkari. Ya, bahwasanya diceritakan dalam kisahnya di dalam ceritanya Taurat, yaitu dalam apa namanya kitabnya mereka, karena kitab mereka juga sudah dirubah-rubah, bahwasanya Nabi Nuh ketika sudah surut banjirnya, beliau putus asa dan akhirnya mabuk, akhirnya menjauh dari Allah, ya, dan ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini bertentangan dengan kebiasaan para nabi dan para rasul. Tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Ya. Sehingga bisa kita pastikan itu adalah cerita-cerita khurafat yang tidak benar. Ya, masyhur di buku-buku mereka. Ya. Wa qala Ibnu Jarir hadatsana Ibnu Humayd qala hadatsana Mihran an Abi Sinan Sa'id bin Sinan an ghairi wahid an Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Imam Al-Jarir Tabari menyampaikan sanadnya, ya, di Rajulul Mudham, tetapi ini sanad yang disampaikan oleh beliau itu kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan lam tunzal qibratun min ma'in illa bikailin ala yadi malakin. Tidaklah satu tetes air hujan kecuali ketika diturunkan itu sudah sesuai dengan takaran yang ditakar oleh tangan-tangan malaikat. Falamma kana yawma nuhin udhina lil ma'i dunal khuzani. Tapi ketika hari diazabnya kaum Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan air tersebut untuk turun ke bumi dari air hujan itu melebihi batas dari yang ditimbang oleh malaikat. Fataqal ma'u 'ala al-khuzani, maka air hujan dan juga yang keluar dari bumi itu melebihi dari jumlah yang ditakar oleh malaikat. Dan khabar-khabar seperti ini, ya, dari Ali bin Abi Thalib, kalau sahih kepada beliau, maka tentunya beliau tidak mengarang-arang dari pribadi beliau. Minimalnya adalah biasanya dari Israiliyat. Maka kalau Israiliyat, ya, kita tidak membenarkan, tetapi tidak mendustakan. Kita ceritakan begitu saja. Karena ada kemungkinan khabar-khabar yang mereka ceritakan adalah khabar yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi yang paling banyak itu diturunkan kepada mereka. Ya. Fa kharaja dzalika, maka keluarlah perkara tersebut, ya, dari takaran yang sudah ditimbang. Itulah firman Allah Taala, inna lamma taghal ma'u ay zada 'ala al-haddi bi'idznillah. Yaitu melampaui dari batasan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita timbang dengan apa yang sudah dibahas kemarin, maka ini sebenarnya sinkron, ya. Dan kita imani saja karena memang air hujan itu Allah yang menurunkannya. Ya, Allah yang menurunkannya. Ya, kita lahir di muka bumi ini pun Allah yang mengeluarkannya, walaupun dengan proses-proses yang sudah diketahui secara medis, ya, tetapi Allah lah yang mengeluarkannya, Allah lah yang membuka jalannya. Hamalnakum fil jariyah, maka kemudian Allah angkat mereka dan mereka berada di dalam perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Walam yanzil syai'un min ar-rihi illa bikailin 'ala yadi malakin illa yawma 'adin. Dan tidaklah angin yang menghembus ini kecuali sesuai dengan takaran yang sudah ditakar oleh tangan-tangan malaikat. Kecuali pada hari diazabnya kaum 'Ad, fa innahu udhina laha duna al-khuzani fa kharajat. Maka pada hari diazabnya kaum 'Ad, angin tersebut diizinkan untuk keluar melebihi dari takarannya, sehingga air yang angin yang dingin tersebut sangat dingin dan sangat kencang menghancurkan sampai menusuk kepada hati-hati manusia dan bisa mematahkan leher-leher, kepala-kepala dari badan manusia tersebut. Fadzalika qauluhu ta'ala bi rihin sarsarin 'atiyah ay 'atat 'alal khuzzan, yaitu keluar daripada takaran yang sudah ditakar oleh malaikat. Walihadza qala ta'ala khundinan 'alan nasi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kenikmatan tersebut atas seluruh manusia. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah wa hiya safinatul jariyah 'ala wajhil ma', yaitu perahu yang berjalan di atas ya permukaan air. Ya. Di atas permukaan air. Linaja'alaha lakum tadhkiratan, agar supaya kami jadikan perahu tersebut sebagai tadhkirah, sebagai peringatan bagi kita. Karena tanpa selamatnya Nabi Nuh, musnah manusia di muka bumi ini. Semuanya dari keturunan Nuh alaihi salam. Ada dhamir ala al-jins li dalalatil ma'na alaih. Dhamir di sini kembali kepada jenis. Ya, kami jadikan perahu tersebut dan perahu-perahu yang lainnya untuk kita itu bisa bertadabbur, tafakkur dan mendapatkan peringatan. Kita melihat perahu yang dia berjalan di atas air ini sebagai pengingat bagi kita. Dulu moyang kita Nabi Nuh dan yang beriman naik perahu seperti ini setengah banjir yang melanda dunia. Ya. Sehingga para nelayan yang mereka beriman, mereka akan terus tadhkir, akan mengingat. Tapi ketika ada orang yang setiap hari naik perahu tapi enggak beriman, malas sholatnya, tegak hujah atasnya mereka muslim. Seharusnya mereka yang paling banyak ingat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ai wa abqaina lakum min jinsiha ma tarkabuna ala tiyaril ma'i fil bihari. Kami sisakan bagi kalian yang sejenis dari perahu tersebut. Walaupun perahu ini Nabi Nuh, sekarang kita tidak melihatnya. Walaupun katanya fosilnya sudah ditemukan, wallahu taala a'lam, yang jelas ada dulunya. Dan yang sejenisnya itu ada. Kita lihat. Ya. Yang kalian naiki di dermaga-dermaga air dan juga di tengah-tengah lautan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan Allah jadikan bagi kalian ya dari perahu-perahu dan binatang-binatang ternak yang kalian bisa naiki, yang biasa kalian jadikan kendaraan. Litastawu ala zuhurihi, agar supaya kalian naik ya di punggungnya, di permukaannya. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaih. Kemudian agar supaya kalian ingat atas kenikmatan Allah ketika kalian berada di atas kendaraan-kendaraan kalian. Bukan untuk bersombong-sombong, tetapi untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tiada tara. Dulu ketika belum banyak kendaraan, dari Pemalang ke Tegal butuh setengah hari berjalan kaki. Sekarang paling setengah jam. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini digulung, dipendekkan bagi kita. Dulu ke Jakarta berhari-hari. Berhari-hari. Orang tua, nenek-nenek kita dulu bercerita jalan kaki kalau ke Jakarta berhari-hari. Sekarang subhanallah berbagai macam kenikmatan. Keretanya, mobilnya, motornya, yang punya pesawat pakai pesawatnya. Cepat kenikmatan dari Allah untuk kita semuanya, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, dan tanda kekuasaan kami bagi mereka yaitu kami angkat, kami bawa keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di perahu yang mereka berjalan di permukaan air. Wa khalaqna lahum min mithli, dan kami ciptakan bagi mereka yang semisal perahu tersebut, semisal perahunya Nabi Nuh. Untuk kita ingat terus, perahu inilah yang dulu membawa moyang kita Nabi Nuh sehingga kita ada di dunia ini. Ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, yang mereka tunggangi. Wa qala qatada abqallahu as-sabilata hatta adrakaha awail hadhihi al-ummah. Qatada mengatakan Allah Subhanahu wa taala tampakkan perahunya Nabi Nuh tersebut sampai bisa didapati oleh awal amal daripada umat ini, yaitu dari umatnya Nabi Muhammad. Itu di awal-awalnya menyaksikan perahunya itu masih ada. Perahunya Nabi Nuh. Berarti kan sudah ribuan tahun, luar biasa ya. Ya. Wal awwal adhar, tetapi pendapat yang pertama itu lebih nampak dengan ayat, yaitu Allah ciptakan yang semisal perahunya Nabi Nuh. Dari perahu-perahu yang hal tersebut bisa mengambang di atas permukaan air. Dan juga dari hewan-hewan yang kita tunggangi, tidak akan ada hewan-hewan itu sekarang ini tanpa sebab. Ya Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan mereka melalui perintah kepada Nabi Nuh, memasukkan setiap pasang dari hewan-hewan tersebut ke dalam perahunya beliau. Ya kita tunggangi kendaraan yang kita punya ini, moyangnya dulu adalah yang dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam perahu tersebut. Ya. Baik hewan buasnya, hewan ternaknya, unggasnya, ya, sampai tikusnya, sampai sekucing-kucingnya. Ya. Di mana ada sebuah riwayat, ada yang mengatakan, ini riwayatnya Israiliyat, itu kisah kenapa ada kucing dan tikus. Jadi masih ingat ya, yaitu ketika orang-orang yang beriman di dalam laut, di dalam perahu tersebut mengeluh terhadap binatang-binatang buas, singa, macan, mengeluh bahaya ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang buas tersebut tidak ada nafsu untuk makan. Ya. Tidak buas lagi. Tetapi kemudian muncul tikus, tikusnya berkembang biak. Karena tidak ada hewan buas, tidak ada singa, hewan-hewan yang fusuk tersebut berkembang biak, membawa penyakit macam-macam. Akhirnya berdoa lagi kepada Allah, sampai kemudian Allah perintahkan singa tersebut untuk bersin. Ketika bersin, yang keluar adalah tikus. Yang keluar adalah tikus apa? Kucing. Hanya kucing itulah yang mengejar-ngejar tikus. Wallahu ta'ala alam cerita ini. Tetapi memang ada riwayatnya, walaupun disebut sebagai riwayat Israiliyat. Ya. Ada mengatakan ini bukan hanya sekedar Israiliyat, tetapi memang sanadnya sahih kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga dimungkinkan ini perkataan beliau, dan beliau tentunya bukan mengarang-arang sendiri kalau sahih dari beliau. Ya, dua kemungkinan tadilah, ya. Bisa memang beliau dapatkan dari Nabi, atau ya memang dari riwayat Israiliyat. Wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Dan bukan hanya sekedar peringatan, tetapi telinga-telinga ini supaya bisa memperhatikan. Ya, bukan hanya peringatan yang kita lihat, tetapi bisa didengarkan oleh telinga-telinga kita. Wa tufahamu hadhihi ni'matu wa tadhakkuruha udhunun wa'iyah. Wa tadhakkuruha udhunun wa'iyah. Yaitu wa tafhamu hadhihi ni'mata wa tadhakkuruha udhunun wa'iyah. Yaitu kenikmatan ini akan bisa dipahami dan akan bisa menjadi sebuah peringatan bagi orang yang memiliki udhunu wa'iyah, telinga yang dia bisa wa'iyah. Wa'iyah itu secara bahasa, kalau ada wadah yang isinya besar itu namanya wa'i. Ya, wa'i. Jadi telinga yang kata Ibnu Abbas, hafidhah sami'ah. Telinga tersebut ketika mendengar, dia bisa menjaga dan menghafalnya dan memahaminya. Ini istilah daripada udhunu wa'iyah. Wa qala Qatadah, aqalat 'anillahi fantafa'at bima sami'at min kitabillah. Udhunu wa'iyah adalah telinga yang dengan kita mendengar lewat telinga tadi, kita bisa memahami. Ya. Apa-apa yang datang dari Allah, ya, dan juga bisa mengambil manfaat, bisa ilmunya tersebut bermanfaat, ya, terhadap apa yang telinga tersebut dengar dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah udhunu wa'iyah. Dia bisa memahaminya dan bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Wa qala Dhahab, berkata Dhahab, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah ay sami'anha udhunu wa wa'ad, didengar oleh telinga kemudian ditampung, dipahami. Ay man lahu sam'un sahihun wa aqlun rajihun, yaitu orang-orang yang pendengarannya cemerlang dan akalnya kuat. Wa hadha 'amun fi kulli man fahima wa wa'ad, dan ini umum bagi setiap orang yang dia paham dan dia perhatian. Perhatian. Oleh karena itu, untuk kita bisa harus paham terhadap kalamullah, maka telinga kita ini harus diperhatikan. Ya, telinga kita harus diperhatikan, dilatih untuk bisa mendengar dengan pendengaran yang baik. Kemudian dipahami oleh akal dan hati kita dengan pemahaman yang baik. Sangat penting. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا العباس ابن الوليد ابن الصبح الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا علي بن حوشب قال سمعت مكحولا يقول aku mendengar Makhul mengatakan lamma nazala ala Rasulillah, ketika turun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'iyaha udhunu wa 'iyah, qala Rasulullah ya sa'altu rabbi ayaj'alaha udhuna Ali, aku meminta kepada Allah untuk dijadikan telinganya Ali itu, Ali bin Abi Thalib, telinga yang wa'iyah. Tapi sebagaimana kita lihat, ya, di sini Makhul menceritakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sanadnya terputus, ya. Qala Makhul, fa kana Ali yaqul, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma sami'tu min Rasulillah syai'an qad fanasituhu. Tetapi yang dikatakan oleh Makhul, beliau pernah mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya seluruh apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah aku melupakannya. Yaitu tidak pernah aku lupa terhadap apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ali bin Sahal dari Walid bin Muslim an Ibnu al-Hawsyab an maqul wa huwa haditsun mursal, hadisnya mursal, ya, tabi'in mengangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Walid bin Muslim, ya, dia mudallis, di sini pakai an, ya, sehingga di sini kata Ibnu Katsir hadisnya mursal. Hadis yang dhaif, tetapi perlu disampaikan hadis ini karena memang sebagian orang menafsirkan udhunu wa'iyah adalah telinganya Ali bin Abi Thalib. Qala Ibnu Abi Hatim aidan haddatsana Ja'far ibn Muhammad ibn Amir qala haddatsana Bishr ibn Adam qala haddatsana Abdullah ibn Zubair Abu Muhammad yani walid Abi Ahmad Az-Zubairi qala haddatsani Salih ibn al-Haytham sami'tu Buraydah al-Aslami yaqul aku mendengar Buraydah al-Aslami mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib inni umirtu an udnika wa la uksika aku diperintahkan untuk ya mendekatkanmu dan tidak kasar kepadamu wa nu'allimaka wa anta'i dan aku diperintahkan untuk mengajarkanmu ilmu dan hendaknya engkau perhatian terhadap ilmu tersebut wa huqqalaka anta'i dan hak atasmu untuk memperhatikan. Faqala fanazalat hadhihi al-ayah maka turunlah firman Allah Ta'ala wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Tapi ini hadis riwayatkan Ibnu Jarir dari Muhammad bin Khalaf dari Bishr bin Adam dengan riwayat yang sama. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalan riwayatan yang lain dari Abi Dawud al-Aw'a an Buraidah bihi wa la yasih aidan tetapi sanadnya juga tidak sahih. Sehingga asbabun nuzul wa ta'iyaha udhunu wa'iyah kepada Ali bin Abi Thalib ini sanadnya ya semuanya dhaif ya sehingga tersisalah makna daripada wa ta'iyaha udhunu wa'iyah ini umum seluruh yang mendengar dan menjaga dan mendapatkan dari ilmu yang dia dengar maka itu dikatakan sebagai udhunu wa'iyah telinga yang perhatian hendaknya kita demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaAllah Ali bin Abi Thalib walaupun secara sanad tadi dhaif, tetapi Ali bin Abi Thalib masuk dalam ini insyaAllah. Termasuk beliau adalah yang memiliki udhunu wa'iyah, memiliki telinga yang perhatian terhadap ilmu. Bagaimana tidak, ya, beliau adalah khulafa ar-rasyidin yang keempat. Ya. Bagaimana tidak, ya, beliau adalah yang menggantikan Rasulullah SAW di rumah beliau, di kasur beliau ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. Kepercayaan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang serupa pula yang memiliki udhunu wa'iyah. Sahabat Ibnu Abbas sudah kita ceritakan ya. Sahabat Ibnu Abbas ya beliau seorang ya orang yang sangat paham tafsir Quran dan orang yang sangat faqih dalam ilmu fiqih. Dengan barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil ya Allah. Faqihkanlah Ibnu Abbas terhadap ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Kemudian yang termasuk pula ini anak-anak muda ya, yang kita ceritakan ini anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam usianya sangat muda. Kemudian pula tadi Anas bin Malik juga sangat muda. Ibnu Abbas sangat belia sekali. Ya. Dan juga satu sahabat lagi yang dikatakan oleh para ulama sebagai a'lamun nas bil halali wal haram, manusia yang paling tahu tentang halal dan haram, ulama ussahabah, ulamanya para sahabat, yaitu sahabat Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal, ya, sahabat mulia Al-Ansari, seorang sahabat Ansar di mana beliau masuk Islam ketika umur 18 tahun. Masih sangat muda. 18 tahun masuk Islam dan beliau ikut perang dengan Rasulullah SAW pada seluruhan perang berjihad bersama Rasulullah SAW. Dalam keadaan demikian beliau senantiasa belajar kepada Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Khudul Quran min arba'ah." Ambillah Al Quran dari empat sahabat. Ali bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud, An Ubay bin Ka'ab. Kemudian An Mu'adh bin Jabal, kemudian An Salim, Maula Abi Hudzaifah. Empat ini. Ya. Sehingga dari empat sahabat inilah terkenal banyak riwayat-riwayat Al-Qur'an. Ya. Usulnya pada empat sahabat ini. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adh bin Jabal, dan juga Salim, Maula Abi Hudzaifah. Dan bukan hanya beliau menghafal dengan hafalan beliau. Beliau pula Mu'adh bin Jabal termasuk sahabat yang rajin menulis. Dan ketika wahyu turun beliau menulis. jama' al-Qur'an fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ah, yang mengumpulkan Al-Qur'an dengan tulisan pada zaman Rasulullah itu ada 4 juga. Ya. Yang pertama Ubay, yang kedua Zaid, yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal. Yang keempat adalah Abu Zaid radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya dihafal tetapi ditulis juga. Dan beliau ketika Fathul Makkah, beliau ditinggal Rasulullah di Makkah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pengajar di situ, untuk mengajarkan manusia Al-Quran dan Sunnah, dan halal dan haram. Setelah selesai tugasnya di Makkah, beliau ditugaskan ke Yaman. Di sana sama, untuk berdakwah, mengislamkan orang-orang Yaman. Setelah masuk Islam, diajari. Jadi bukan hanya sekedar disuruh syahadat, setelah itu ditinggal, bukan. Justru yang lebih penting daripada setelah syahadat tadi adalah diajarkan ilmu. Sangat penting. Dan jangan sampai mu'alaf-mu'alaf itu dia sudah menjadi muslim tetapi keyakinannya, akidahnya, akhlaknya masih dengan agama dulunya. Ini jangan sampai. Dan juga hendaknya jangan salah dia ya, ketika belajar. Kalau dia mu'alaf kemudian belajarnya sama orang liberal ya, mu'alaf liberal ya, belajarnya sama orang apa lagi, macam-macam ya. Ya akhirnya jadi seperti orang yang dia ikuti ya. Maka ketika sudah masuk Islam justru jangan dibiarin. Jangan muluk ini sudah masuk Islam, ayo ceramah ceritakan masa kamu masuk Islam. Akhirnya sudah sibuk dengan ceramah, baru masuk Islam. Ya, jangan sibukkan, ajari ilmu dia. Dan sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal ini ya meninggalnya cukup muda. Ketika Syam dikuasai ya, beliau dikirim oleh Rasulullah sebelum meninggal ke Syam. Yang akhirnya pada zaman Umar bin Khattab beliau meninggal dunia karena wabah taun, taun amwas, pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah atau sekitar tahun 639 Masehi. Terjadi taun amwas di Syam. Beliau meninggal dunia. Usianya sangat muda. Ada yang mengatakan usianya 33. Ada yang mengatakan 37, 35, 37. Intinya beliau adalah salah satu sahabat yang memiliki udhunu wa'iyah, memiliki telinga yang bisa menampung ilmu dan bermanfaat ilmu tersebut bagi beliau dan bagi umat seluruhnya. Padahal usianya masih sangat muda. 33 tahun jasanya dunia akhirat bagi seluruh kaum muslimin. Bahkan dikatakan para ulama setelah beliau bahwasanya Mu'ad bin Jabal adalah a'lamun nas bil halali wal haram fi 'ahdi sahabat. Orang yang paling tahu halal dan haram pada zaman sahabat. Subhanallah. Ya. Sangat muda. Nah, kita usia sudah 35 ya, enggak punya peran apa-apa. Ya. Tetapi hendaknya ikhwan fillah nasakumullah, gunakanlah sisa umur kita ini ya. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, umur kita terbatas, maka pergunakanlah, bermanfaat minimalnya bagi kita dan keluarga kita. Kita punya keluarga, jadikan umur kita bermanfaat bagi keluarga kita ya, karena tidak semua orang memiliki peran besar di umat, maka setidaknya dia punya peran besar di keluarganya. Jadilah kita sosok yang meninggalkan peninggalan yang saleh bagi generasi kita, anak istri kita. Didik anak istri kita, jadikan mereka ya orang-orang yang saleh salehah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, silakan dikumandangkan adzan. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Dan ketika sangkakala ditiup satu kali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu, bumi dan gunung pun diangkat. Fadukkata dakkata wahidah, kemudian keduanya dibenturkan, sekali benturan langsung hancur. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka saat itulah terjadi hari kiamat. Wanshaqqatis sama'u fa hiya yauma idzi wahiyah, langit ketika itu terbelah dan terlihat ketika itu begitu lemah. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat pun berada pada ujung-ujungnya, ujung langit atau pada tempat-tempatnya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan yang menopang, yang membopong daripada arsy-Nya Allah, singgasananya Allah, di atas mereka adalah 8 malaikat. Dan kita beriman saja. Ya, kita beriman saja. Ada orang yang tidak percaya arsy. Karena kalau Allah ada arsy-Nya berarti butuh dengan singgasana, padahal Allah tidak butuh dengan makhluk-Nya. Akhirnya arsy-Nya diingkari. Ya. Ketika Allah ciptakan makhluk-Nya, belum tentu Allah itu, ya. Dan Allah itu tidak butuh terhadap makhluk-Nya. Jadi jangan dipahami kalau menciptakan berarti butuh. Itu kan manusia. Ya, itu kan manusia. Kita butuh, apa namanya, kita ciptakan gelas atau kita buat gelas karena butuh untuk minum. Itu kan manusia. Kita buat sesuatu karena butuh untuk kita jual. Itu kan manusia, itu kan makhluk. Maka hukum makhluk jangan diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bebas, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Mau ciptakan arsy, ciptakan kursi, ciptakan langit, bumi, bintang, semuanya hak Allah. Allah ciptakan dan Allah tidak butuh terhadap yang demikian itu. Dan kita tinggal beriman saja. Ketika Allah menciptakan arsy, arsy itu secara bahasa adalah sarir. Sarir itu bagi raja adalah singgasana. Itu arsy. Ya, arsy kalau bagi raja itu singgasana. Maka kalau kita mau terjemahkan bahasa Arab saja, diterjemahkan dengan bahasa Arab, al-arsy as-sarir. Sarir bahasa Indonesianya itu apa namanya? Kalau tidak ranjang, ya apa? Singgasana. Yang lebih pantas mana antara ranjang dengan singgasana? Ya singgasana, karena Allah Maha Raja. Tapi jangan dibayangkan singgasananya seperti singgasana makhluk. Dan jangan dilazimkan kalau Allah berada di arsy, berada di atas arsy, berarti arsy-Nya lebih gede seperti raja duduk di atas singgasana. Itu kan pikiran-pikiran makhluk. Tidaklah seseorang menolak khabar-khabar seperti ini kecuali karena dia menghukumi Allah seperti makhluk. Tetapi atas namanya supaya Allah tidak seperti makhluk. Paham ini ya? Jadi kita beriman saja. Ada 8 malaikat yang Allah tugaskan untuk membopong singgasananya Allah, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jangan diterjemahkanlah arsy-arsy saja. Yuk kalau kita ngomong sama orang Jawa arsy, ya enggak tahu arsy. Harus kita terjemahkan. Arsy itu apa sih? Singgasana. Oh, singgasana. Tinggal kita jelaskan, jangan samakan seperti singgasananya raja, jangan samakan dengan singgasananya makhluk, karena singgasananya Allah adalah makhluk Allah yang terbesar, kan Allah tidak butuh, tapi Allah ciptakan untuk menunjukkan bahwasanya alam raya ini dibanding arsy-Nya Allah itu masih sangat kecil, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seperti itu ya. Fa yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itulah ya, akan dihamparkan, ya, akan dihamparkan seluruh amalan-amalan kita. La takhfa minkum khafiyah, dan tidak akan tersembunyi bagi kalian apa-apa yang selama di dunia tersembunyi. Mungkin ketika di dunia kita udah lupa dengan kesalahan-kesalahan itu, tetapi semuanya al-arud dihamparkan, semuanya tercatat. Yang kecilnya, yang besarnya, ucapan kita, yang guyonnya, yang lalainya, yang lupanya, yang lindurnya, tercatat semuanya. Makanya kita jangan macam-macam ya. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang batil. Hati-hati. Bertobat pada Allah. Taubatnya pun ditulis oleh Allah. Tercatat semuanya. Sehingga hampir-hampir ketika kita ditampakkan, baik orang soleh ataupun yang tidak soleh, ketika ditampakkan catatan itu sudah putus asa sudah. Ditunjukkan catatan amal al-arad, ditunjukkan sudah, apa saja yang pernah kita lakukan, yang kita pernah ucapkan, yang pernah kita pikirkan, semuanya sudah tercatat dalam catatan amal tersebut. Kita mungkin pernah bermaksiat, bersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali kita, tapi Allah Maha Tahu. Disaksikan oleh dua malaikat, disaksikan oleh bumi yang kita pijak, disaksikan oleh tangan dan kaki kita. Semuanya tercatat, ikhwana fillah azakumullah. Kita saja kalau melakukan sebuah kesalahan, ada CCTV. Setelah diputar CCTV-nya, kita malu. Kita melakukan kesalahan. Apalagi dirinci, catatannya begitu luar biasa. Qawana fidina asakumullah. Semoga kita dimudahkan. Allahumma hasibna hisaba yasira. Semoga dimudahkan. Ya. Syukur-syukur lagi, kita masuk surga tanpa hisab dan ma'al. Amin ya Rabbal Alamin. Yaqulu ta'ala mukhbiran an ahwal yaumil qiyamah. Allah mengkhabarkan mengenai kengerian hari kiamat. Wa awwalu dzalik, dan pertama dari kejadian hari kiamat tersebut adalah nafkhatul faza'. Ditiupkannya sangkakala yang membuat terkaget-kaget semua makhluk yang ada di dunia ini, di langit dan bumi. Tsumma yu'aqibuha nafkhatus sa'q. Ya, kemudian setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang akan menghancurkan. Yas'iqu man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Akan hancur dan akan mati seluruh apa yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ya, kecuali yang Allah kehendaki. Nanti ada penafsiran, yang Allah kehendaki itu siapa saja yang tidak hancur pada hari kiamat? Selain Allah tentunya. Kalau Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Rabbu yang memiliki ya kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikatakan wajah ya berarti Allah ya. Itu adalah menyebutkan sebagian mewakili dari semua. Ya, menyebutkan sebagian dari zat Allah yaitu wajah Allah untuk mewakili semua zatnya. Ya, itu dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat maklum ya, sangat wajar. Ya, kita saja tapi kita agak kasar nih bahasanya. Misalkan ini si fulan tidak kelihatan batang hidungnya ini. Kan maksudnya bukan hidungnya aja yang kelihatan. Maksudnya tubuhnya itu enggak ada ini orangnya. Secara bahasa itu sesuatu yang maklum lah ya. Apalagi secara bahasa Arab yang lebih sempurna. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala tidak hancurkan, sebagian penafsiran menyebutkan adalah arsy-Nya Allah. Kalau Allah jelas, Allah Maha Esa. Allah abadi, tidak ada hancurnya sama sekali. Ya, tersucikan dari berbagai macam kekurangan. Nah. Kemudian ada penafsiran lain adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Musa diperselisihkan. Karena ketika Nabi Muhammad bangkit, Nabi Musa itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas insyaallah taala. Yang seperti ini hendaknya kita beriman saja ya. Kita beriman titik selesai. Jadi enggak mumet ya. Tsumma ba'daha nafkhatul qiyami li rabbil alamin wal ba'thi wan nusyuri wa hiya hadhihi an-nafkhah. Kemudian setelah nafhatul faza', nafhatus sa'aq, tiupan sangkakala untuk kekagetan menandakan mulanya hari kehancuran. Kemudian setelah itu hari dihancurkannya, dimatikannya seluruh daripada makhluk-makhluk ini. Kemudian yang ketiga adalah nafhatul ba'ts, ditiupkan sangkakala dibangkitkan kembali yang sudah mati tadi. untuk mempertanggungjawabkan kepada Rabb semesta alam. Mereka digiring, ya. Inilah tiupan sangkakala yang dijelaskan dalam ayat ini. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Wa qad akkadaha hauna bi annaha wahidah. Di sini ditekankan bahwasanya tiupannya itu satu kali. Li'anna amrallahi la yukhalifu wa la yumani'u wa la yukhalafu wa la yumani'u wa la yuhtaj ila takrarin wa la ta'kid. Dikarenakan perintah Allah itu tidak ada yang bisa menyelisihinya, tidak ada yang bisa menghalanginya, sehingga tidak butuh kepada pengulangan. Sekali Allah perintahkan, sudah terjadi. Ya, ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ya tiupan sangkakala tersebut. Ya, ketika ditiupkan sangkakala ada tiga, ya, perlu antum ingat, yaitu nafkhatul faza', nafkhatus sa'ab, dan nafkhatul ba'ats. Ya. Dan ada yang terkadang menerjemahkan sangkakala ini sebagai trompet. Kita lebih senang sangkakala saja, ya. Kalau trompet enggak pas, ya. Karena bentuknya juga beda. Sur, ya, itu beda dengan trompet. Kalau trompet memang diciptakan untuk alat musik, ya. Bentuknya pun seperti itulah yang antum pahami. Adapun sur itu bukan alat musik. Sur adalah sebuah alat yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk memanggil sholat. Secara bahasa itu, yaitu tulang yang sangat besar yang dilobangi kemudian ditiup menimbulkan suara yang besar. Itu untuk pengumuman saja, memanggil orang-orang Yahudi untuk sholat. Ya, itu secara bahasa itu. Beda dengan trompet. Kalau trompet memang ditiup untuk bermusik. Jadi sesuatu yang sangat berbeda, ya. Terkadang beberapa orang yang mereka terjangkiti penyakit musik mencari-cari dalilnya. Ini dalilnya ini, ya, malaikat niup trompet ini. Berarti kan kita niup trompet boleh. Allahul musta'an. Toyib, kalaulah yang antum maksudkan jadi dalil bolehnya trompet, seharusnya niupnya 3 kali aja. Tiupan pertama kamu kaget, ingat hari kiamat. Tiupan kedua sudah pingsan saja. Tiupan ketiga kamu bangun, selesai. Kalau memang mau dijadikan, dikiaskan dengan trompet. Ya, yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ya, itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang, ya, hanyalah bisa hilang dari penyakit hati tersebut dari orang-orang yang Allah rahmati. Ya. Karena kata Ibnu Qayyim, la yastami'u fi qalbin wahid Al-Quran wal-ghina. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, 2 perkara, musik dan nyanyian. Kalau hati kita dipenuhi musik dan Quran. Kalau hati kita dipenuhi Quran, enggak ada tempat untuk musik. Kalau hati kita ditempati musik, enggak ada untuk Quran. Itu mutalazimah. Sesuatu yang mustahil orang senang Quran kemudian senang musik, mustahil. Kalaulah ada celah bagi dia. Dia hafal lafadznya tetapi kandungannya enggak paham dia. Kata Ibnu Qayyim demikian. Sehingga sesuatu yang sangat wajar, ya. Sesuatu yang sangat wajar jika para penghafal Quran itu sangat jauh terhadap musik, bahkan enggak tahu. Enggak tahu sama sekali. Risih mendengarnya. Ketika mendengar, hati ini menolak. Benar-benar menolak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, kisah Nafi' Maula Ibnu Umar berjalan dengan Ibnu Umar. Beliau melewati sebuah jalan, kemudian mendengar, terdengar mizmar, terdengar alunan-alunan bunyi-bunyi musik. Terdengar. Maka Ibnu Umar tutup telinga dan cari jalan yang lain. Setelah itu berkata kepada Nafi, "Hei Nafi, sudah bunyinya sudah hilang belum?" "Sudah." Baru beliau buka. Kemudian beliau menceritakan, "Marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin fa sami'a mizmaran." Aku dulu pernah berjalan bersama Rasulullah, di tengah jalan Rasulullah dengar ada suara musik. Faja'ala isba'ihi fi udunayhi. Maka beliau jadikan jari telunjuknya ini dimasukkan ke mana? Ke telinganya. Fana'ani tariq, dan beliau tidak jalan di situ, dan beliau berpaling, cari jalan yang lain. Hakadha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku saksikan langsung Rasulullah demikian. Jadi kalau ada orang tutup telinga ketika ada musik, ya jangan dinyinyirin lah. Itu melakukan sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang anehnya orang sekarang itu ketika ada orang maksiat, kita suruh toleransi. Toleransi doang, itu kan lagi bebas berekspresi. Bebas berekspresi, mengekspresikan kemaksiatannya. Kita suruh toleran. Ketika kita katakan haram, radikal. Kita katakan haram, wah intoleran ini. Haram, wah ini ustaz yang tidak direkomendasikan. Dah, ini Ustaz Abdul Aziz, intoleran, radikal, selesai, rapot merah. Giliran ada orang yang mengamalkan sunnah, dinyinyirin, dihina, dimaki, dicerca. Allahul Mustaqim. Jangan sampai kita seperti salah satu negeri saudara kita jauh di seberang sana. Ada sebuah negeri bekas jajahannya komunis. Dulu negara tersebut zaman Ahlul Hadis, terlahir darinya ulama-ulama besar. Ulama Ahlul Hadis. Setelah dijajah komunis, penduduknya masih 97% muslim. Ditanya muslim, syahadat, sholat, baca Quran. Tetapi ada peraturan yang sangat aneh yang dibuat pada zaman komunis dan dibuat pada zaman liberal. Karena sudah tidak dijajah Soviet, sudah merdeka, tapi jadi liberal sekarang. Apa peraturannya? Perempuan gak boleh pakai jilbab, laki-laki gak boleh berjenggot. Apa salahnya jenggot? Apa salahnya jilbab? Katanya kalau laki-laki berjenggot, nanti kayak Taliban, karena ini sebelah utaranya Afghanistan. Kalau perempuannya nanti bercadar, berjilbab warnanya hitam, sampai nggak boleh pakai pakaian warna hitam. Nanti ke Arab-Araban. Kita harus lestarikan budaya kita, Allahumma musta'an, dan seterusnya. Maka jangan sampai seperti itu. Siapa yang bisa membuat aturan seperti itu? Orang yang KTP-nya Muslim. Orang kafir saja nggak berani. Wallahi gak berani. Orang pakai cadar di Amerika, hak asasi manusia. Orang berjenggot di sana, boleh. Bahkan dianjurkan. Sniper-sniper tentara-tentara Amerika itu dianjurkan untuk berjenggot. Kenapa? Penelitian mereka ketika perang di Baghdad, orang berjenggot itu lebih cerdas. Lebih tenang perawakannya. Ya. Sampai mereka mengadakan penelitian. Sniper yang kerok jenggot sama sniper yang jenggotan, rupanya lebih titis yang jenggotan. Tentara yang dikerok jenggotnya sama tentara yang berjenggot, yang dikerok banyak stres, yang berjenggot tidak stres ketika di perang teluk. Nah, mereka saja mengakui dan tidak melarang, dan itu hak asasi mereka, hak asasi manusia menurut mereka. Tetapi subhanallah, terkadang orang Islamnya itu sendiri yang justru menghalangi dari yang seperti ini. Ya cukuplah, dan alhamdulillah di Indonesia tidak seperti itu. Dan semoga jangan seperti itu. Kita jangan tertipu dengan jumlah banyaknya kita. Bekas-bekas jajahannya Soviet, komunis, kafir, Soviet, itu banyaknya negara Islam. Setelah lepas dari Soviet, jadi liberal. Ya seperti itu. Walaupun Muslim, masih Muslim. Muslim, sholat, haji, baca Quran. Tetapi jenggot gak boleh, jilbab gak boleh, warna hitam aja gak boleh. Allahumma sholli. Cari sendirilah nama negaranya, kalau saya sebut nanti dikira mencemarkan nama baik. Ya. Allahul musta'an, jangan sampai. Ini sebuah pelajaran bagi kita, jangan seperti itu. Oleh karena itu, kajilah Islam. Kajilah Islam. Rajinlah kita belajar, beramal salehlah. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga taklim kita ini bisa menjadi timbangan amal saleh kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga Allah jadikan keturunan-keturunan kita saleh-salihah dan menjadikan mereka sebagai investasi kita. Di mana kita sudah mati, enggak bisa beramal, mereka lah yang akan meneruskan amal-amal saleh kita. Ya. Dan semoga yang ada di sini semuanya masuk surga dan saling memberikan syafaat kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.